كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، إنك يا أبا رحمة pagi tadi ikut pagi belum ya badani. Huruf dibagi berapa macam? Dua macam, sebutkan. Mabani atau ma'ani. Nah, huruf dibagi dua. Yang pertama huruf hijaiyah atau mabani, yang kedua huruf ma'ani. Huruf hijaiyah nama lainnya huruf mabani, yang kedua baru huruf ma'ani. Coba contohkan huruf hijaiyah atau mabani. Aba Abdurrazzaq. Alif, ba, ta. Coba contohkan huruf ma'ani. Aba Ahbab. Au, wa, au, summa. Apa lagi? Apa artinya au, Aba Hasanah? Atau. Nah, contohnya au. Aba Ila, seperti apa contoh au? Anas tadi fakihatun ahubzun. Aba Nam, Aba Sauda, au. Au untuk apa? Memilih. Nah, contohnya seperti apa? Tazawaj fa Aisyah atau Fatimah. Nah, tazawaj Hindan atau ukhtaha. Nah, nikahilah olehmu Hindun atau saudarinya. Jangan dua-duanya, pilihan. Nah, tazawaj Hindan atau ukhtaha. Nah, au adalah nam atau yang berarti at-takhyir, untuk pemilihan. Nah, apa yang dimaksud dengan jumlah mufidah, Aba Abdurrahman? Nah, jumlah mufidah adalah kalimat yang memberikan faedah sempurna. Aba Najiyah, contoh jumlah mufidah. Man. Azhabu ila suq. Nah, azhabu ila suqi. Saya pergi ke pasar. Nah, indak Aba Nabil. Ada berapa macam kalimat dalam bahasa Arab? Tiga, sebutkan. Isim, fi'il, dan huruf. Ahsanta. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, Aba Afif, apa yang dimaksud dengan isim? Kata benda, ringkasnya kata benda. Secara pengertian apa, Aba Ramdhani? Kalimatun dallat ala ma'nan walam tuqtaran bizaman. Apa artinya? Indak Ahmad, Aba Talha. Kalimatun dallat ala ma'nan walam tuqtaran bizaman. Nah, sebuah kata yang menunjukkan kepada suatu arti dan tidak berkaitan dengan kata keterangan waktu. Nah, sebuah kata yang menunjukkan kepada suatu arti dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, contoh isim, ahna Luqman. Isim contohnya seperti apa Luqman? Yang keras soalnya. Qalamun. Naam, qalamun. Ahsanta. Isim. Ada berapa tanda isim, Aba Atifah? Sebutkan. Khafad, tanwin, alif lam, huruf jar, ahsanta. Nah, begitu harus begitu. Harus ngelotok seperti air di daun talas. Nah, semua pembahasan, semua bab begitu. Pertama dihafal dulu, dipahami. Barakallahu fiik. Tanda isim ada empat. Khafad, yaitu kasrah, tanwin, kemudian alif lam, kemudian huruful jar. Contohkan sebuah isim yang tanda isimnya khafad, haris. Bismi, bismillahi, ahsanta. Khafad artinya kasrah. Sebutkan tanda isim yang tanda isimnya tanwin. Aba Khalid, Tommy. Rajulun, ahsanta. Naam. Tanwin ada berapa macam? Naam. Barwazi. Tiga sebutkan. An, in, un. Masya Allah. Nah, ringkas. An, in, un. Tan fathatain, kasratain, dom, domatain. Senta. Nah, tanwin. Contohkan sebuah isim yang tanda isimnya alif lam. Hendak, Sulawesi. Al-Ustazu. Nah. Ah, senta. Namanya siapa? Nasrul. Nasrul. Nah, yang Kendari ini siapa namanya? Fahrul. Nah. Dan sebutan tanda isim yang tanda isimnya dimasuki huruf jar. Naam, Nabil. Minal Baiti. Ahsanta. Kalimat Minal Baiti ada berapa tanda isimnya? Naam, Aba Hudzaifah. Tiga, sebutkan. Yang pertama, min. Masuknya huruf jar. Yang kedua, alif lam. Yang ketiga, kasrah. Ahsanta. Naam. Sebutkan huruf-huruf jar. Aba Hamzah, Aba Umar. Min wa ila, wa an wa ala, wa fi wa ruba, wal kaf wal lam. Nah, di sana ada huruf kosam. Seperti itu, syafal. Jangan bingung huruf jar ada berapa ya. Nah. Min ila an ala fi ruba al ba al kaf al lam. Barakallahu fiik. Apa keistimewaan ruba? Tidak kembali. Keistimewaan ruba. Asyik. Nah. Keistimewaan ruba. Aba Ilda. Nah, huruf jar yang masuk kepada isim atau kepada kata yang tidak beralif lam. Iya. Itu keistimewaannya. Rubba masuk kepada sebuah kata yang tidak ada alif lamnya. Yang tidak kosong dari alif lamnya. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tambih sebelum masuk, barakallahu fikum, sebelum lanjut. Nah, penting adanya ta'awun alal birri wa taqwa untuk tetap semangat belajar, barakallahu fikum. Saling memberi semangat. Nah, kalau mulai turun semangatnya siapa saja, ustadznya atau ikhwannya, saling mengangkat, saling mengingatkan. Kemudian lebih-lebih di antara ikhwah, ketika mulai berat, nah mulai mengeluh ke temannya, kok susah, jangan menjadi penggembos. Bangkitkan semangat, tunjukkan saya semangat, saya mampu. Kalau orang ikhwan yang ngeluh, semangat sudah mulai kurang semangat, tambah saya juga sudah makin melempem itu. Nah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahkan bentak, marahi kalau mulai mengeluh, kurang semangat, kesusah, kayak udah malas-malasan. Enggak layak antum seperti itu. Antum berjuang, mari kita berjuang. Sesaat untuk kemajuan kita. Begitu barakallahu fikum. Jangan diberi kesempatan mengeluh, jangan diberi kesempatan menggembosi atau terus hanya menampakkan mulai pudar semangatnya. Tutup barakallahu fikum. Insyaallah kalau semangat dan serius, insyaallah pertahankan barakallahu fikum semuanya. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dari jenis kalimat barakallahu fikum adalah al-fi'lu fi'il. Fi'il kata kebinam, artinya adalah kata kerja. Karena kita telah mengetahui pembagian kalimat, anwa'ul kalimat dalam bahasa Arab ada 3. Isim, fi'il, huruf. Sekarang kita masuk kepada yang kedua dari bagian kalimat, yaitu fi'il. Fi'il artinya kata kerja. Secara bahasa Arab, pengertian fi'il adalah al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bizamanin. Al-fi'lu, fi'il itu adalah huwa, dia adalah kalimatun, sebuah kata. Dalat yang menunjukkan ala maknan, kepada sebuah arti. Waktu rinat dan digandengkan. Bizamanin dengan kata keterangan waktu. Uzay. Tidak boleh. Nam, secara nam terjemah bebasnya, sebuah fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada suatu arti dan disertai dengan kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu ada 3. Sedang, akan, nam, telah. Nah, sedang terjadi, akan terjadi, telah terjadi. Itu kata keterangan waktu. Nah, fi'il atau secara benar-benar gamblangnya adalah kata kerja terkait dengan kata keterangan waktu ini. Sudah berlalu, sudah berbuat, nam, sedang berbuat, akan berbuat. Mislu, contoh fi'il. Nah, kataba, menulis. Telah menulis. Qara'a, membaca. Telah membaca. Yaktubu, sedang menulis. Yaqra'u, sedang membaca. Di sini, di situ uktub atau aktubu? aktubu, ada yang uktub? Ada yang cetakan uktub atau uktub? Enggak ada, cetakan lama apa? Cetakan baru aktubu. Enggak ada yang uktub ya? Enggak ada. Baik. Aktubu semuanya. Cetakan lama Pak Husain, uktub atau aktubu? Berarti sama semuanya. Naam. Alangkah bagusnya kalau uktub. Naam. Tapi kita berjalan seperti kita baca. Naam. Aktubu. Saya sedang menulis. Aqra'u. Naam. Saya sedang membaca. Di situ ikra. Nah, berarti yang aktubu diganti dengan uktub. Aqra'u diganti dengan ikra. Nah. Ya. Saya ulangi, aktubu diganti dengan uktub. Diganti harokatnya saja. Aqra'u diganti dengan ikra. Nah. Hanya diganti apa? Harokatnya. Ini nam, kalau uktub artinya tulislah. Kalau ikra artinya bacalah. Naam. Ini contoh apa? Contoh fi'il. Naam. Ya. Fi'il adalah suatu kalimat yang menunjukkan kepada suatu arti yang disertai dengan kata keterangan waktu. Diringkasnya fi'il adalah kata kerja. Contohnya kataba, qara'a, yaktubu, yaqra'u, uktub, iqra. Nah. Coba sebutkan masing-masing satu contoh fi'il. Aba Ilda. Jalasa. Aba Ramdhani. Ijlis. Aba Yazid. Nama. Apa artinya nama? Tidur. Nah, sebutkan fi'il-fi'il yang aneh-aneh ya. Naam. Aba Sauda. Qoma, berdiri. Ahsan. Aba Dani. Makan. Apa makan Aba Dani? Hah? Kul. Kalau kul makanlah. Suruh makan. Kul, makanlah. Nah, fi'il amr. Nah, ya. Kul, makanlah. Aba Nam, Aba Rahmah punya fi'il? Punya kalimat Nam, fi'il, Aba Rahmah. Belum punya? Nah, Aba Abdurrahman. Zabaha, menyembelih. Aba Asia. Kataba sudah. Yaqra'u. Aba Najiyah. Sakata. Nah, diam. Masya Allah. Sakata. Yang paling aneh Aba Abu Abdul Hafid. Yang paling aneh. Fi'il yang paling aneh. Susah cari fi'il yang paling aneh. Hah? Kana. Ana, ya'inu apa ana? Ana ya'inu, merintih ya? Nah. Anin, merintih. Nah, sakitan. Ana ya'inu. Baik. Itu contoh-contoh fi'il. Kalau menikah bahasa Arabnya apa? Ahana Aba Khalid Tommy menikah. Enggak tahu menikah. Bali. Tazawwaj. Tazawwaj. Tazawwaj. Tazawwaj. Tazawwaj menikah. Baik, lanjut. Fi'il barakallahu fikum seperti isim. Untuk mengenalinya memiliki tanda-tanda. Ada tandanya. Sebagaimana isim, maka fi'il juga untuk kita kenali dia memiliki tanda. Apa tanda fi'il? Sebagai berikut. Alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il. Kayaknya belajar nahwu ini harus dalam keadaan senang. Harus dibuat gembira. Harus dibuat senang. Kalau udah murung takut-takut itu gak akan tambah mangga masuk. Ya, ketawa aja santai. Nah, baik. Kalau takut-takut bingung susah sudah ini. Melempem makin lama makin melempem. Nah, ya gampang, mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, anggap mudah, jangan menganggap susah. Hai. Untuk mengenali fi'il atau kata kerja memiliki tanda-tanda. Sama seperti nam isim. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Hia adalah yang pertama. Fi'il itu ditandai dengan adanya qad. Qad. Nah. Qad. Qaf dal. Qad. Jadi kalau ada kata didahului qad, jangan ragu lagi. Dia adalah fi'il. Contoh, mislu contoh. Qad qamatis salatu. Qad qamatis salatu. Mana kata yang dimasuki qad? Qamat. Qamat itu asalnya qoma. Berdiri. Qomat taknya ini tak tambahan namanya ta'u ta'nis. Asalnya qoma. Qoma Muhammadun. Muhammad berdiri. Qad qomatis sholat. Sungguh. Nam telah dekat. Sholat ditegakkan. Nam. Sungguh. Telah dekat. Sholat ditegakkan. Qad qamatis sholatu. Nah. Apa arti qad? Qad kalau masuk. Nah. Kepada fi'il madhi maknanya tahqiq. Tahqiq itu maknanya sungguh. Nah. Ya, itu makna qad. Qad kalau masuk kepada fi'il mudhari maknanya barakallahu fikum taqlil, artinya kadang-kadang. Di sini qad qamatis salatu. Qamat berarti fi'il madhi, berarti masuknya qad ini kepada fi'il madhi. Nah, maka artinya sungguh. Allah taala berfirman, qad aflaha al-mu'minun. Ya. Qad aflahal mu'minun. Mana fi'il berarti? Aflaha. Kenapa? Karena dimasuki qad. Nah. Ya. Laqad ja'akum. Mana fi'il? Ja'a. Kenapa? Karena ada maqadnya. Laqad ada lamnya, kemudian qad. Qadnya ini menjadi tanda fi'il. Qad. Ya. Naam. Qad sebagai tanda fi'il. Kalau ada qad, jelas di depannya ini adalah fi'il. fi'il. Kenapa? Karena qad sebagai tanda fi'il. Jangan ragu kalau ada qad, nah maka kata setelahnya adalah fi'il. Tanda yang kedua, as-sinu sin. Sin. Sin itu artinya akan. Apa sin artinya? Akan. Nah, mislu contoh, sayadhabu, mana kata yang dimasuk oleh sin? Yadhabu, berarti sayadhabu berapa kata? Dua kata, sin, sa, dan yadhabu. Yang menjadi fi'il mana, sayadhabu atau yadhabu? Yadhabu, kenapa yadhabu fi'il? Karena dimasuki tandanya, apa tandanya? Sin. Arti daripada sin akan. Sayadhabu akan pergi. Nah, akan pergi. Sayarji'u akan pulang. Mana kata yang dimasuki sin? Yarji'u. Berarti fi'ilnya yarji'u. Barakallahu fikum. Sinnya sebagai tandanya. Akan kembali atau akan pulang. Nah, yang ketiga, saufa. Saufa. Artinya saufa taswif artinya akan, tetapi jaraknya lebih lama. Ketika Allah bercerita tentang hari kiamat, kalla saya'lamun. Nah, nanti kelak dia akan tahu. Kelak kalian akan tahu. Kita melihat nyata neraka, surga. Jadi nanti jadi akan tapi jaraknya lama. Saufa. Nah, saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Mana fi'ilnya dari kalimat saufa ta'lamun? Ta'lamun fi'il. Apa buktinya? Karena dimasuki tanda. Apa tanda fi'ilnya? Saufa. Nah. Saufa. Yang keempat, ta'ut ta'nits as-sakinah. Ta'nits as-sakinah. Ta' mati di akhir kata. Namanya ta'ut ta'nits. Contoh, mislu qalat. Nah, qalat ini mana yang disebut ta tanis? Ta yang terakhir itu. Namanya ta utanis. Nah, ya. Berarti qalat fi'il atau isim? Fi'il. Kenapa? Karena dimasuki tandanya. Apa tandanya? Ta utanis as-sakinah yang sukun. Sakinah yang mati yang sukun. Ta'nits yang sukun. Qalat, apa artinya qalat? Dia telah berkata. Contoh kedua, zahabat. Zahabat. Nah, mana fi'ilnya? Zahaba. Tanya ta apa ini? Ta'ut ta'nits as-sakinah sebagai tanda fi'ilnya. Zahaba. Nah, jadi kalau cari di kamus tahu, carinya zahaba, jangan cari zahabat. Karena tanya itu tambahan, asal katanya zahaba. Nah, barakallahu fikum. Berarti ta'ut ta'nits merupakan tanda fi'il yang terletak di mana? Di akhir kata. Kalau qad, sin, dan saufa merupakan tanda fi'il yang terletak di mana? Di awal. Naam. Barakallahu fikum. Jadi sudah bisa kita membedakan. Kemudian faedah. Ta'ut ta'nits apabila terdapat dalam suatu kata, dalam fi'il, maka barakallahu fikum bisa diketahui bahwasanya fi'il itu pelakunya seorang wanita. Ulangi. Ta'u tanis apabila didapati dalam sebuah fi'il, maka menunjukkan pelakunya adalah seorang wanita. Berarti kalimat qalat apa artinya? Dia seorang wanita telah berkata. Zahabat apa artinya? Dia seorang wanita telah pergi. Kalau menangis, dia seorang wanita telah menangis, apa artinya? Bakat. Bakat Maryam. Nah, ya Maryam telah menangis. Kalau bakat saja, tanpa ada Maryamnya, diketahui pelakunya wanita. Dia seorang wanita telah menangis. Nah, telah tertawa. Dia seorang wanita telah tertawa. Apa? Dohikat. Dohikat. Tertawa. Nah. Apa faedahnya? Apabila ta'tani didapati dalam sebuah fi'il, maka pelaku dari fi'il tersebut adalah wanita. Nah, ini tanda-tanda fi'il. Ada 4. Dihafal. Lanjut. Yang keberikutnya, al-harfu. Sebagai, barakallahu fikum, pembagian kata dalam bahasa Arab yang terakhir, yang ketiga ini adalah harf, huruf. Al-harfu huwa kalimatun. La yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Huruf itu adalah sebuah kata la yufhamu, yang tidak bisa dipahami maknaha artinya. Jay, jangan ganggu. Huruf adalah sebuah kata la yufhamu, yang tidak bisa dipahami maknaha artinya, illa kecuali ma'a ghairiha, beserta dengan yang lainnya. Nah, huruf itu tidak bisa dipahami artinya kecuali dirangkai dengan kata yang lainnya, begitu. Ya. Baru ada artinya. Baru ada maknanya. Barakallahu fikum. Mislu contoh, sudah tadi lewat contohnya. Min, huruf jar. Min artinya apa? Dari. Fi artinya di dalam. Thumma apa artinya? Kemudian. Fa. Apa artinya fa? Bisa arti maka. Bisa juga berarti nam kemudian. Kalau fa huruf atop kemudian. Nam. Idza, apa artinya idza? Jika atau apabila. Hujain, jangan ganggu. Angkat kursi. Kemudian had au tadi sudah au, apa artinya au? Atau. Kemudian hatta. Hatta artinya sehingga. Nah. Kemudian barakallahu fikum, wa laisa lil harfi alamatun khassatun. Nah, artinya huruf itu tidak memiliki tanda-tanda yang khusus. Kalau isim memiliki tanda, ada empat tandanya. Kalau fi'il juga memiliki tanda, ada empat tandanya. Adapun huruf tidak memiliki tanda. Kata para ulama, alamatul harfi adamiyatun. Tanda huruf itu adalah kekosongan daripada tanda-tanda. Nah, barakallahu fiik. Selesai dari tiga jenis kalimat, jenis kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab cuma tiga. Isim, fi'il, huruf. Kenali tiga jenis kata tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian setelah selesai daripada mengerti jenis-jenis kata, sekarang pindah kepada jenis-jenis kalimat. Qaal anwa'ul jumlati. Apa artinya anwa'ul jumlati? Jenis-jenis kalam, jenis-jenis jumlah, jenis-jenis kalimat. Silakan, mau mana yang dipakai? Jumlah artinya kalimat atau kalam? Barakallahu fikum. Atau kita gunakan jumlah itu sendiri. Nah, jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab cuma ada dua jumlah. Susunan kata atau kalimat di dalam bahasa Arab cuma dua kata. Cuma dua jenis. Artikan jumlah di sini jangan bingung ya. Ya, jumlah artinya kalimat. Kalimat artinya jumlah atau kalam. Nah, tetapi yang tenarnya enam jumlah. Ada berapa jumlah? Ada dua. Padahal sama. Ada berapa kalimat? Ada jenis kalimat? Ada dua sama. Mana saja yang dipahami, mau menggunakan jenis kalimat atau jenis jumlah. Yang pembagiannya ada dua. Yang pertama, jumlatun ismiyatun. Yang pertama, jumlah ismiyah. Nah, kita akan gunakan jumlah saja. Sepakat ya? Jumlah ya? Jumlah ya? Nah, jenis-jenis jumlah dalam bahasa Arab ada dua. Tapi ingat, jumlah di sini maksudnya kalimat. Jumlah yang pertama adalah jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Qal, jumlah ismiyah adalah makanat masbuqatan bismin. Bismin itu enggak ada hamzahnya, kalimat bismin yang benar. Kalau ada hamzahnya dihapus. Salah, karena alifnya alif wasal. Bismin. Jumlah ismi adalah makanat masbuqatan bismin. Yaitu jumlah yang masbuqah, masbuqah yang diawali, didahului. Masbuqah artinya jumlah yang didahului bismin oleh sebuah isim. Nah, ya, jumlah ismiyah adalah jumlah yang didahului atau yang diawali oleh sebuah isim. Kita kan sudah ngerti isim ya. Nah, ketika ada jumlah, ada kalimat diawali oleh isim, maka ketahuilah jumlah tersebut adalah jumlah ismiyah. Barakallahu fikum. Contoh, mislu contoh. Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Kita sudah bisa merangkai jumlah, merangkai kalimat. Ahmad sakit. Apa bahasa Arabnya? Ahmadu maridun. Nah, jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Didahului oleh isim. Mana isimnya? Ahmadu. Kenapa Ahmad dinamakan isim? Nama orang. Si Ahmad sakit. Nah, Yang kedua, al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Jumlah apa ini? Ismiyah. Kenapa? Didahului oleh isim. Mana isimnya? Al-waladu. Apa tanda isimnya? Alif lam. Al-waladu. Naam. Mudah jumlah ismiyah? Mudah. Sebuah jumlah yang didahului oleh isim. Naam. Yang kedua, jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Apa artinya jumlah fi'liyah? Ma kanat masbuqatan bi fi'lin. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Fi'il sudah kita ketahui. Mithlu, contoh. Maridha Aliyun. Ali sakit. Maridha ini fi'il. Telah sakit. Nah, kalau maridun orang sakit. Nah, kalau maridha ini kata kerja. Telah sakit. Siapa? Aliyun Ali. Bedakan maridun dan maridha. Bisa membedakan? Maridun isim apa fi'il? Maridun. Isim atau fi'il? Apa tandanya? Tanwin. Kalau maridha, fi'il. Nah, karena bisa dimasuki tanda fi'il. Dimasuki qad. Menjadi apa? Qad maridha. Sungguh dia telah sakit. Aliyun Ali. Benar-benar Ali telah sakit. Qad maridha Aliyun. Contoh kedua, yaqra'ul waladul Qur'ana. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Apa bedanya dengan al-waladu yaqra'ul Qur'ana dan yaqra'ul waladul Qur'ana? Apa bedanya? Apa bedanya? Artinya sama. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Apa bedanya? Al-waladu yaqra'ul Qur'ana jumlah ismiyah, yaqra'ul waladul Qur'ana jumlah fi'liyah. Karena al-waladu yaqra'ul Qur'ana didahului oleh isim, kalau yaqra'ul waladul Qur'ana didahului oleh fi'il. Maka artinya sama, tapi mana jenis jumlahnya berbeda, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan latihan coba nih sebentar. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Dari jenis kalimat yang telah kita pahami, jenis kalimat ada tiga, isim, fi'il, huruf. Al-waladu, isim, fi'il, huruf. Naam, Aba Nabil. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Kalimat al-waladu. Dari pelajaran, jenis-jenis kalimat ada tiga, isim, fi'il, huruf. Al-waladu mana? Isim apakah fi'il apakah huruf? Al-waladu isim. Apa tandanya? Ada alif lam. Santa. Yaqra'u. Naam. Yaqra'u isim, fi'il, huruf. Aba Abdurrazzaq. Fi'il. Naam, fi'il. Karena ada tandanya. Naam. Bisa dimasuki qad. Nanti fi'il belum disebut ya. Nanti kita kembali sedikit. Nah. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Isim, fi'il, huruf. Luqman. Isim, apa tandanya? Ada alif lamnya, asanta. Nah, sekarang kita bisa membedakannya. Nah, jumlah ada berapa banyak macam jumlah bayazi? Jumlah ada berapa macam? Dua, sebutkan. Ismiyah dan fi'liyah. Kalau ditanya, kalimat ada berapa macam kalimat? Aba sauda. Dua. Nah, kalimat jumlah ismiyah, kalimat jumlah fi'liyah. Apa arti jumlah ismiyah abadani? Kalimat yang didahului oleh isim. Apa arti jumlah fi'liyah abadiyah? Kalimat, ya, kalimat sempurna yang didahului oleh fi'il. Coba datangkan contoh jumlah ismiyah. Naam. Aba rahmah. Rahmah maridun. Rahmah laki perempuan rahmah? Perempuan. Tapi harus ada titiknya dua. Perempuan harus ada titiknya dua. Rahmatu maridotun. Rahmah sakit. Nah, ini jumlah apa? Ismiyah. Kalau diganti jumlah fi'il menjadi jumlah fi'liyah, rahmah sakit. Apa bahasa Arabnya? Abdurrahman. Jumlah fi'liyah. Kan rahmatu maridatun. Rahmah sakit. Jadikan jumlah fi'liyah menjadi apa? Maridat. Rahmatu. Rahmatu enggak boleh tanwin karena dia sudah dilansir. Rahmatu. Maridat. Rahmatu. Rahmah telah sakit. Nah. Jadi bisa dijumpai apa? Dirubah jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Sebaliknya begitu juga. Jumlah fi'liyah dirubah menjadi jumlah ismiyah bisa. Yang penting mana yang didahulukan? Isimnya dulu atau fi'ilnya? Nah, coba datangkan jumlah ismiyah abah-abah. Selain yang ada di buku, selain buat silakan. Muhammadun yadhhabu ila suqi. Muhammadun yadhhabu ila suqi. Jumlah apa ini? Kenapa disebut jumlah ismiyah? Nah, Aba Habib, datangkan jumlah fi'liyah. Yadhhabu man yadhhabu. Siapa yang pergi? Ayo, dibuat. Jadi apa? Azhabu ila suqi. Kalau dinampakkan, yadhabu. Nah, arifun ila suqi. Nah, arif sedang pergi ke suqi. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Fi'il. Nah, Aba Marwazi, jumlah ismiyah. Sebutkan orangnya. Sebutkan orangnya. Siapa? Tadi ismiyah ya? Oh ismiyah. Ayo nah. Ulangi. Jumlah ismiyah. Al-ustadu yadhabu. Kemana perginya? Kemana perginya? Ke masjid. Terus saya sambung. Al-ustadu yadhabu ilal masjid. Al-ustadu yadhabu ilal maktabah. Al-ustadu yadhabu ila al-mustashfa. Al-ustadu yadhabu ila nam saydaliyah. Sebutkan. Nah, biar berkembang. Aba nam Hudzaifah, jumlah fi'liyah. Hadara Ahmadu. Aba Ilda, jumlah ismiyah. Ar-rajulu yaktubu fid daftari. Nah, Abang Ali, jumlah fi'liyah. Apa? Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana fil masjid. Nah, Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. At-tamrinu, kabarnya tamrin? Latihan. Mayyizil asma'a wal af'ala wal hurufa fi ma yali. Mayyiz artinya bedakanlah isim, asma isim-isim, al af'al fi'il-fi'il, wal hurufa huruf-huruf, fi ma yali pada kalimat berikut. Diperintahkan mana isim, dicari mana isim, mana fi'il, mana huruf pada kalimat berikut ini. Kita kerjakan nomor satu bareng-bareng. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza isim, fi'il, huruf. Sebentar, saya tanya. Nah. Abu Talha. Isim. Apa tandanya? Harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Cari tanda. Isim, ini tandanya. Fi'il, ini tandanya. Ayo. Huruf. Nah, kalau huruf. Apa betul ha? Rujuk? Rujuk. Apa dia? Iza. Di belakang betul ha? Siapa itu yang Sulawesi? Siapa namanya? Bilal. Apa Bilal? Iza. Huruf. Ida, kata Bilal, dia adalah huruf. Apa tandanya? Apa tandanya? Tandanya al-adamiyah. Apa adamiyah? Tidak ada tandanya. Kenapa kata para ulama? Alamatul huruf adamiyah. Tanda huruf itu ketidakadaan tanda. Ja'a. Ja'a. Abu Khalid, apa ini? Isim, fi'il, huruf, ja'a. Fi'il. Dari mana antum tahu fi'il ya? Iya, itu dari kota. Tapi di sini enggak dapat. Ada ja'idah-idah. Selain tidak, selain bisa dimasuki qad, kalau tidak ada fi'il itu atau isim itu bisa ditandai dan dikenali dengan melihat arti. Ya. Jadi enggak mesti ada fi'il, tanda yang pas dari isim atau dari fi'il. Ketika bisa melihat arti saja, dilihat tanda apa, dilihat artinya menunjukkan benda atau menunjukkan kata kerja, maka sudah bisa kita menyebutkan dia isim atau fi'il. Ja'a apa artinya? Ja'a apa artinya? Datang. Apabila datang. Nasrullahi, pertolongan Allah. Wal fathi, wal fathu. Dan kemerdekaan kota Mekah. Kemenangan, pembukaan. Apabila datang pertolongan Allah dan enam kemenangan terbukanya kota Mekah. Naam. Kemudian jadi ja'a berarti fi'il. Naam. Kayaknya jenis fi'il harus kita sebutkan. Kembali kepada permasalahan fi'il, coba lihat supaya tuntas. Fi'il, dalam bahasan fi'il di situ disebutkan contohnya kataba, qara'a, yaktubu, yaqra'u, kemudian uktub dan ikra', ya. Ya. Nah. Satu baris ini di dalam membuat contoh di enam barakallahu fikum. Dua contoh pertama, satu dan dua itu contoh fi'il madhi. Contoh fi'il madhi. Ketiga dan keempat itu contoh fi'il mudhari'. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Contoh kelima dan keenam itu adalah contoh fi'il amr. Kalau begitu, sebut saja. Enam, bahwasanya fi'il itu ada tiga macam. Ya. Fi'il itu ada berapa macam? Tiga macam. Yang pertama, fi'il madhi, kata kerja lampau. Apa yang pertama? Fi'il madhi, kata kerja lampau. Yang kedua, fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari', kata kerja sedang atau akan. Kata kerja sedang atau akan. Yang ketiga, fi'il amr, kata dan kata perintah. Bapak Rahmah, fi'il ada berapa macam, Bapak Rahmah? Sebutkan. Fi'il madhi, mudhari, fi'il amr. Nah, bisa nyebutkan contohnya? Bisa, ya. InsyaAllah. Abah Abdul Razak, coba contohkan fi'il madhi seperti apa? Doroba. Abah Ahuna Luqman, contoh fi'il mudhari' seperti apa? Naam. Dan tanya nanti Abu Talha. Nah, ya, tanya Abu Talha. Bermuroja di enam sama istri di rumah. Nah, santai-santai di rumah muroja. Fi'il ada tiga. Fi'il madhi, mudhari, amr. Contohnya ini. Masya Allah. Teriak. Nah, barakallahu. Kemudian lanjut. Ja'a adalah fi'il madhi. Kenapa harus disebut tadi? Karena fi'il ada tiga. Ja'a ini contoh fi'il madhi, artinya datang. Nasrullahi. Nasru, pertolongan. Isim fi'il huruf nasru. Naam. Alwi. Isim. Naam. Apa artinya? Isim dilihat artinya. Pertolongan. Ya, nasru, pertolongan. Kalau menolong, kata kerja. Iya. Kali pertolongan, nah, bukan apa? Bukan kata kerja. Nah, namanya masdar di dalam bahasa Arab. Masdar termasuk isim. Pertolongan. Iya. Allahi nasrullahi, isim fi'il huruf. Aba Nabil, Allahi. Isim ada berapa tanda isimnya? Dua. Yang pertama alif lam dan kasrah. Wal fathu, isim fi'il huruf. Wa dulu. Wa. Isim fi'il huruf wa. Abu Ramdhani. Wa. Huruf. Wa ini. Wa ini huruf. Kemudian al fathu apa? Aba illa. Isim. Apa tandanya? Alif lam. Nomor dua, nomor tiga, nomor empat dikerjakan. Nah, besok disetorkan besok. Jadi malam murojaah. Nah, ditanya-tanya saja. Kalau bisa malam silakan. Malam di setorkan. Periksa. 6 periksa bersalam. Ya. Alam pada risa ya. Ada, pada asal rajin. Insyaallah. Kalau besok ada rencana ke pantai ustazahnya dan asatidahnya. Duhur kalau saya bisa pulang dari sana, insyaallah ibu menyertakan. Duhurnya. Nah. Hah? Boleh jadi. Nah, duhur. Kalau asal mungkin pulang. Semangat para mawafikum, insyaallah pasang niat betul-betul gunakan kesempatan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga yang insyaallah kita bisa mendasari barakallahu fikum. Kata bibi Al-Qadar sallallahu alaihi wa sallam.